Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaAllah melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajibat. Kita telah selesaikan pembahasan tentang Al-Kufru wa Anwa'u, kekafiran dengan macam-macamnya. Kita insyaAllah akan pindah pada pembicaraan berikutnya, yaitu tentang an-nifaqu, tentang masalah nifaq. Baca. Arabnya, lihat Arabnya. An-nifaq. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara perusak tauhid, di antara perkara yang akan merusakkan tauhid adalah an-nifaq. Jadi tauhid itu ada nawaqid dan ada nawaqisnya. Ada pembatal-pembatal tauhid dan ada hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang menjadi pembatal tauhid berkisar pada 3 poin: asyirku, wal kufru, wan nifaq. Dan yang dimaksudkan adalah asyirkul akbar, wal kufrul akbar, dan an nifaqul i'tiqadi. Syirik yang besar, kekafiran yang besar, dan nifaq i'tiqadi. Ini yang akan membatalkan tauhid, nawaqidut tauhid. Adapun yang menjadi nawaqis, hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu asyirkul asghar wal kufrul asghar wan nifaqul amali. Kita telah membahas 2 pembatal tauhid, yaitu asyirku wal kufru, dan sekaligus nawaqisnya, yaitu asyirkul asghar dan al kufrul asghar. Sekarang kita membahas tentang an-nifaq. An-nifaqu, ikhwati billah, dari nafaqa, yang secara bahasa ini yarbu, binatang semacam tikus yang ketika dia dicari dari satu lubang, dia keluar dari lubang yang lainnya. Dan ya, yaitu dalam bentuk penyamaran, penipuan, sehingga orang-orang munafik mereka menegakkan sikap-sikapnya dengan penyamaran dan penipuan. Karena orang-orang munafik, dia akan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan tentang makna syar'i atau makna istilah dari nifaq ini, yaitu izharul Islam, menampakkan keislaman, wa ibtanul kufri, dan menyembunyikan kekafiran. Dia menampakkan keislaman dengan ucapannya, ucapan syahadat, dengan menampakkan amaliah-amaliah bersama dengan kaum muslimin, ya salat, ikut juga berjamaah, kemudian juga terkadang berangkat juga jihad. Penampakan-penampakan yang menampakkan kebersamaannya dengan kaum muslimin, sehingga zahirnya orang-orang munafik mereka dihukumi dengan hukum seorang muslim. Akan tapi batin mereka tidak seperti zahirnya. Batin mereka dia menyembunyikan kekafiran, sehingga zahirnya bersama dengan muslimin dan batinnya bersama dengan orang-orang kafir. Sehingga orang-orang munafik ini sesungguhnya bahayanya bagi kaum muslimin lebih bahaya dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani dan kufar secara umum. Karena orang-orang kafir secara umum mereka menampakkan kekafirannya, sehingga jelas posisi mereka adalah bertentangan dengan Islam. Lain dengan orang-orang munafik, dia menampakkan keislaman tapi dia senantiasa menunggu-nunggu lengahnya kaum muslimin dan senantiasa membuat makar-makar dalam rangka untuk mengacaukan kaum muslimin. Maka orang-orang munafik dia dari sisi bahayanya bagi kaum muslimin lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Oleh karena itulah ikhwati fillah, di akhirat kelak, karena orang-orang munafik ini hakikatnya adalah kafir, Allah akan mengumpulkan mereka bersama dengan orang kafir di satu lembah jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di lembah jahanam yang sama. Dan karena bahayanya orang-orang munafik bagi kaum muslimin lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang kafir, maka tingkat nerakanya orang munafik bahkan lebih bawah. Dia di bagian keraknya api jahanam. Innal munafiqina fid darqil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya jahanam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan karena orang-orang munafik itu menyembunyikan kekafiran, orang-orang munafik senantiasa ada kekhawatiran. Seandainya apa yang dia rahasiakan di batin itu terbongkar dengan turunnya ayat, maka orang-orang munafik senantiasa hatinya dibuat teratapan terus berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim." Orang-orang munafik senantiasa was-was, teratapan terus. Seandainya diturunkan kepada mereka ayat yang memberitakan tentang apa yang ada di dalam isi hati mereka, ini orang munafik. Terus dilanda ketidaktenangan dan kekhawatiran seandainya turun ayat-ayat yang akan membongkar ini berbagai macam apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran dan As-Sunnah bicara panjang lebar tentang orang munafik. Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal-awal, yang Allah SWT bicara tentang tiga golongan manusia, Al-Mu'minun, Al-Kafirun, dan Al-Munafiqun. Tentang orang-orang mukmin Allah sebutkan dengan 4 ayat. Tentang orang-orang kafir Allah sebutkan hanya dengan 2 ayat. Tapi tentang orang-orang munafik Allah sebutkan dengan 14 ayat. 14 ayat. Antum lihat di awal surat Al-Baqarah, demikian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik memang perlu diterangkan karakternya yang beraneka ragam, yang macam-macam. Karena mereka menyelimuti kekafirannya dengan baju Islam yang sering membuat orang tersamar. Sehingga nafaqos ini maknanya adalah menyusup. Ini menyamar. Sehingga dia aslinya kafir, menyamar muslim. Dia aslinya kafir, dia menyamar muslim. Sehingga zahirnya dinilai sebagai ini muslim. Di antara beberapa karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwati billah, di antaranya 1, orang-orang munafik adalah akdzabun nas, manusia yang paling pendusta. Manusia yang paling pendusta. Dan agamanya ditegakkan di atas tipu-tipuan. Lihat apa kata Allah tentang orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik datang kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengan penuh penegasan mengatakan, nashhadu annaka innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu ya Muhammad engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik adalah pendusta. Termasuk ketika orang munafik mereka banyak memberikan ujaran, ungkapan janji-janji kepada teman-teman mereka. Di antara yang sering orang munafik katakan dengan teman-temannya, orang yang kafir, kalau kamu nanti diusir, kami akan ikut kalian. Dan kami tidak akan taati siapapun dalam urusan kalian. Kalau kalian nanti diperangi, kami akan keluar berperang, akan menolong kalian. Dan Allah katakan orang munafik dusta. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Apa kalian tidak memperhatikan tentang orang-orang munafik yang mengatakan kepada teman-temannya mereka dari kalangan orang kafir, jadi ada teman-teman mereka dari kalangan orang kafir dari kelompok ahlul kitab. Apa? In ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum walanuti'u fikum ahadan abada. Kalau kamu nanti diusir, wahai orang ahli kitab, kami akan keluar bersama kalian dan kami tidak akan taati siapapun dalam urusan kalian ini. Sehingga seakan-akan memberikan pembelaan yang sepenuhnya kepada teman-temannya yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Dan seandainya engkau diperangi, wa'in kutiltum lanansurunnakum. Kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi orang-orang munafik ini adalah pendusta. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, dusta. Ini satu di antara karakter yang Allah sebutkan tentang orang munafik. Ikhwatibillah, gembong munafikin di Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan agama di dunia ini tidak ada agama yang tegak di atas kedustaan semisal Syiah Rafidhah. Akidahnya adalah akidah dusta, takiyah. Orang yang tidak bertakiyah, tidak berdusta, dianggap tidak punya agama. At-taqiyatu dini wa dinu abai man la taqiyalah la dinalah. Berdusta, takiyah itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang tidak bertakiyah, maka dia tidak punya agama. Agamanya ditegakkan di atas kedustaan. Maka orang-orang munafik inginnya menipu. Dan gak tanggung-tanggung yang akan mereka tipu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka akan menipu Allah? Allah khabirun, basirun, sami'un, khabirun. Ini Allah mengetahui semua perkara dengan sangat detail. Yukhati'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu kaum mukminin. Yang kedua, di antara karakter yang disebutkan tentang orang munafik adalah dzul wajhain, bermuka dua, atau bahkan mungkin dzul wujuh, bermuka seribu, artinya bermuka banyak, sehingga dia menjilat sana, menjilat sini. Itu adalah karakter orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang mukmin, dia mengatakan amanna, kami beriman sebagaimana kalian. Sehingga koyok-koyoknya itu adalah menjadi, bahkan kadang-kadang seakan-akan menjadi pembela, akan menjadi bemper terdepan dalam perjuangan Islam. Koyok-koyoknya omongannya gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, teman-teman mereka, sejalan yaitu jalan syaitan. Apa kata mereka? Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu ma'akum. Innama nahnu ma'akum. Sungguhnya kami ini bersama dengan kalian. Sedangkan kami bersama dengan kami bersikap pada orang-orang mukmin itu, ini kami yastahzi'un. Kami bersikap memperolok-olok mereka. Alhamdulillah, ini sikap orang munafik. Menjilat ke sana, menjilat ke sini. Karena mereka, yang mereka cari adalah untung dunia. Maka tidak ada kemunafikan kecuali ketika Islam telah nampak kuat. Ketika di Mekah, gak ada kemunafikan. Kenapa? Ketika di Mekah, gak ada kemunafikan. Kenapa ya, kawan? Saat dakwah-dakwah awal di Mekah, 13 tahun awal di Mekah, gak ada kemunafikan. Kenapa? Eh? Apa yang mau dinifakkan? Wong yang ada itu kafir yang menyiksa atau muslim yang tertindas? Masa menjadi muslim tertindas dan dia pura-pura muslim? Apa yang dicari? Gak ada. Gak ada. Maka yang adalah kafir tulen atau muslim yang siap menderita dengan berbagai macam tekanan-tekanan Quraisy. Maka lucu, orang-orang Syiah, bagaimana mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi, sepeninggal Nabi, murtad hanya gara-gara ingin cari kekuasaan dan harta. Abu Bakar As-Siddiq itu sudah sejak di Mekah korban segala-galanya, ya harta, ya jiwa, kehormatan, segala macamnya dikorbankan untuk membela dakwah Nabi yang mulia. Masuk kemudian sampai di Madinah untuk rebutan harta dan kekuasaan, kemudian murtad dari agama yang diajarkan Nabi. Oh, gagal Nabi mendidik umat. 13 tahun sudah digembleng dan mereka siap berkorban segala-galanya untuk dakwah Islam li'ilali kalimatillah. Kemudian mereka rebutan kekuasaan dan harta di akhir ini atau sepeninggal Nabi. Ngapain di Mekah berdoa di orang kaya, saudagar, segala macam semuanya dikorbankan. Tahu-tahu di Madinah rebutan kekuasaan dan harta, kaya dari awal itu kere gembel, gak pernah menikmati kekayaan sehingga rakus dengan harta dan kekuasaan. Orang semisal Utsman, orang semisal Abu Bakar, ibaratnya dadi wong sugih itu sudah blenger. Ikhwani fillah, udah blenger. Wong Utsman itu dia infakkan hartanya, coba antum bayangkan, pernah 1000 unta, di atasnya itu barang dagangan, kemudian semuanya digratiskan untuk kaum muslimin. Berapa nilainya kira-kira? Kalau satu dagangan unta, di atas unta itu umpamanya sekarang sakol gitu aja, sakol, kalau itu kol peng sewu barang dagangannya. Yang jelas tentu dagangannya bukan kapok. Bagaimana Utsman telah mengorbankan banyak hartanya untuk Islam dan kaum muslimin? Ngapain setelah Nabi mati kemudian rebutan harta sampai murtad? Ikhwan fillah, orang-orang munafik adalah dzul wajhain, penjilat sana penjilat sini. Sehingga nifak itu adanya ketika Islam telah menampakkan kekuatannya. Maka adanya nifak itu di Madinah, khususnya setelah perang Badar, kaum muslimin Allah berikan kemenangan sehingga nampak memiliki izzah yang jelas. Maka banyak orang yang bermunculan sebagai munafik untuk menyelamatkan dunianya. Dan Rasulullah SAW katakan, tajiduna syarran nasi dzul wajhain. Akan kamu dapatkan manusia yang paling jelek adalah orang yang mereka bermuka dua. Menjilat sana, menjilat sini. Yang ketiga, di antara yang Allah sebutkan tentang karakter mereka, mudzabdzab, mudzabdzab, la ilaha ula wa la ilaha ula, mudzabdzabin, kata Allah, mudzabdzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka berada dalam keraguan berat, tidak kesana total, tidak kesini total, tidak menempatkan jelas di sana, tidak pula menempatkan jelas di sini. Dia menampakkan kafir tulen juga enggak, menampakkan muslim tulen juga enggak, mudzabdzab. Ini munafik. Hanya kalau orang sekarang itu, justru orang-orang muda seperti itu dianggap masya Allah luwes, luwes. Iso hijau, iso kuning, iso abang, iso jambon, iso macam-macam, luwes. Bisa bergaul dengan segala kalangan dan mendalami, menikmati semuanya. Bisa dengan orang kafir, ya bisa luwes, bisa kayak orang kafir. Nanti juga bersama dengan muslim juga kayaknya santri yang tulen. Sehingga bisa menunjukkan segala bentuk, warna. Alhamdulillah, yang keempat sekarang. Di antara yang disebutkan tentang orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang paling keras apabila diajak untuk benar-benar menghidupkan apa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli, apabila kamu serukan kepada orang-orang munafik itu, mari kita menuju Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ta'alu ila Allah wa ila rasuli, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli, mari kita mewujudkan apa yang Allah turunkan Al-Quran dan apa yang diajarkan Nabi, sunnah Nabinya. Ingin diajak betul-betul menjadi muslim yang total. Allah mengharapkan kita ikhwan menjadi muslim itu celupannya celupan dari ujung rambut sampai ujung jempol. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, total. Nah, Allah menyebutkan Islam itu seperti celupan. Seperti celupan, pewarna, winter. Sibghatullah, itulah celupan Allah, sibghah, yang akan mewarnai seseorang. Wa man ahsanu minallahi sibghah liqaumi yuqinun. Siapakah atau manakah yang lebih baik, adakah yang lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka yakin. Qulillah. Sehingga kalau kita menjadi seorang muslim, celuplah diri kita zahir dan batin sehingga zahir kita adalah jelas kelihatan muslim, batin kita adalah celupan Islam, akidahnya, warna-warna apa yang kita yakini dalam hati kita, bagaimana warnanya adalah warna Islam. Sehingga omongannya kelihatan Islam, pikirannya kelihatan Islam, penampilannya kelihatan Islam, sehingga betul-betul muslim seutuhnya, ishadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah muslim. Sehingga dia betul-betul berbangga, begini celupan seorang muslim. Adapun orang-orang munafik ketika diajak untuk dicelupi Islam dengan utuh, supaya dia berkarakter dengan karakter Islam, mewujudkan apa yang Allah turunkan dan diajarkan Rasulnya, apa kata Allah? Ra'aital munafikina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik Dia akan menghalang-halangi dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai terwujud upaya untuk mewujudkan dan menghidupkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Khotibillah, itu yang Allah sebutkan tentang karakter orang-orang munafik. Yang keberapa? 5. Orang-orang munafik, karena memang aslinya adalah orang kafir, maka di antara karakter mereka mencari kemuliaan dengan cara membangun loyalitas kepada orang-orang kafir. Mencari kemuliaan dengan cara loyal berwala kepada orang-orang kafir. Adapun kalau kaum muslimin, mencari kemuliaan itu hanya dengan Islam, menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang ittiba dengan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Umar, beliau menegaskan, inna kunna adzalal qaum, kita ini dulu kaum yang hina, yang rendah. Kenapa? Tenggelam dalam kehidupan jahiliyah, yang nyembah berhala, yang makan bangkai, yang zalim, yang kuat makan yang lemah, berzina, minum khamr, dan seterusnya. Kemudian Allah muliakan dengan Islam. Inna kunna adzal qaum a'azzanallahu bihadzal Islam, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kata Umar, famahma natlubul izzata bighairil Islam adzallanallah, kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Qatibillah, adapun orang munafik enggak. Dia mencari kemuliaan dengan cara menjilat dan berwala loyal kepada orang kafir. Bashiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira pada orang munafik, untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa itu orang munafik ikhwan? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang kafir sebagai wali-wali, pemimpin. Mereka berloyal kepada orang kafir dengan membuang kaum muslimin, meninggalkan kaum muslimin. Ayabtaghuna indahumul izzah, kata Allah. Apakah mereka mencari izzah dengan mencari dari orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'an, ketahuilah izzah itu hanya milik Allah semata. Gak akan didapatkan kecuali dengan menjadi hamba Allah yang taat, yang bertauhid. Dan kita cukupkan dulu ikhwat, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedawu i'atadilu qimu shufufakum wasudu qalan safdur ruskan dirabatkan. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.